Sini ada sebuah pertanyaan, Masya Allah. Apakah ada doa atau amalan tertentu sebelum kita mulai berdagang agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dan dilindungi dari segala bentuk kejelekan? Jazakumullahu khairan. Tayyib. Kalau ditanya apakah ada doa khusus sebelum berdagang? Nah, sebelum berangkat jualan, khanifidina azani Allah wa iyyakum, apakah ada doa tertentu? Sejauh yang kita tahu, wallahu ta'ala alam, tidak ada dalil khusus atau doa khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan adanya doa tertentu, doa khusus sebelum yang mau melakukan transaksi jual beli. Tidak ada. Yang ada, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, doa masuk pasar. Ya, itu dibaca, diperintahkan, disunahkan bagi para pengunjung pasar, entah dia pedagang atau konsumen, sebelum masuk pasar baca doa masuk pasar. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sering mengingatkan para pedagang. Ya, sering mengingatkan para pedagang. Ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, udzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah zikir. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat kalian sekarang, yaitu pasar, itu tempat yang melalaikan. Ya, tempat yang melalaikan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi pasar sekarang jauh berbeda dengan pasar zaman dahulu. Kalau pasar zaman dahulu, Masya Allah, banyak dijumpai para ulama dagang di pasar. Ya, ada yang jualan minyak samin seperti Abu Saleh As-Samman, ya, salah satu ulama besar di masanya, Abu Saleh As-Samman, sampai nisbahnya itu dinisbahkan dengan pekerjaannya, As-Samman, penjual minyak samin, Az-Zayyat, penjual minyak zaitun, gitu ya. Al-Imam Muslim rahimahullah, Bazzaz itu pedagang kain, ya, pedagang kain. Punya satu toko besar, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, di pasar Naisabur. Ya, dan beliau masuk kategori ahli dalam bab perkainan. Bazzaz itu sangat ahli, tahu jenis kain dan tahu tentang warna. Ada orang dagang kain, tapi nggak ngerti warna. Ini warna apa? Wah, nggak tahu pak. Ini saya fotokannya, anda melihat sendiri. Warna apa nih? Hijau ke biru-biruan atau biru ke hijau-hijauan gitu ya. Nah, Imam Muslim itu masuk kategori bazzaz, tahu betul seluk-beluk warna. Hammad ibnu Salamah Abu Salamah rahimahullahu taala, yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah Syekhul Islam, dikelari oleh Az-Zahabi Syekhul Islam, beliau pun sama, seorang bazzaz, pedagang kain. Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullahu taala, salah satu imam madhab Hanafi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, saudagar kaya raya, ya, tajiran ghaniyan, seorang saudagar yang kaya raya, ya, kaya raya. Orang yang mau belajar kepada Abu Hanifah dan dilihat oleh Abu Hanifah punya potensi, setiap hari dikasih gaji. Ya, ini guru yang gaji muridnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, seperti yang dikisahkan dalam kisah yang sangat masyhur, salah satu murid senior Abu Hanifah namanya Al-Qadhi Abu Yusuf. Abu Hanifah ini punya dua murid besar. Yang pertama Al-Qadhi Abu Yusuf. Yang kedua namanya Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Dua murid seniornya ini justru tidak sepakat dengan pendapat Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi sebanyak 2/3 mazhab. Ya. Harusnya kan murid ngikut apa kata gurunya, kan gitu ya. Nah, ini enggak. Bahkan yang menyelisihi pendapat gurunya sendiri itu murid seniornya, dua murid seniornya, Al-Qadhi Abu Yusuf dengan Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahumullahu taala, tidak sama dengan pendapat gurunya pada 2/3 mazhab. Lebih banyak enggak cocok daripada cocoknya. Cocok dengan gurunya pada 1/3 mazhab, sisanya enggak cocok. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, itulah para ulama. Ya toh? Nah, salah satu muridnya tadi Al-Qadhi Abu Yusuf ini terlahir dari keluarga yang miskin. Miskin, yatim piatu. Ya, saat ditinggal oleh ayahnya diasuh oleh ibunya seorang diri. Karena ibunya sudah enggak punya lagi suami, kemudian enggak tahu harus kerja apa, Al-Qadhi Abu Yusuf dikursuskan kepada penjahit. Kamu kerja sama penjahit, bantu-bantu di sana, gali ilmunya, ya, ya sedikit-sedikit dapat apa namanya gaji, walaupun ringan, gitu ya. Tiap hari jalan Al-Qadhi Abu Yusuf menuju tempat kerjanya. Suatu ketika dia melihat, ya, di masjid besar Kufah ada rombongan manusia dalam jumlah yang sangat banyak berbondong-bondong masuk ke dalam masjid. Ada apa ini? Kayaknya ini cocok ini kalau buat jualan, gitu ya. Masuk Al-Qadhi Abu Yusuf, ternyata di situ ada Abu Hanifah dikerumuni oleh banyak orang menyampaikan ilmu kepada mereka. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dia takjub dengan ucapannya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Akhirnya selang beberapa hari enggak kerja tapi ke masjid belajar dengan Abu Hanifah. Lama-kelamaan bosnya datangi kepada ibunya, mana Abu Yusuf? Kok enggak masuk kerja ini? Sudah berapa hari? Loh, tiap hari keluar kok. Enggak masuk kerja? Enggak. Ya, akhirnya ibunya diam-diam buntuti Al-Qadhi Abu Yusuf. Kemana anakku ini? Ya, dilihat, loh kok masuk masjid? Kok enggak pergi ke pasar, kok malah masuk masjid? Diikuti, dibuntuti. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ternyata di masjid duduk dengarkan halaqahnya Abu Hanifah. Ya, karena dia masih kecil. Dihampiri oleh ibunya. Pegang telinganya. Dijewer. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka ditahan oleh Abu Hanifah. Ya, da'ya mar'ah. Biarkan putramu. Ya, ini putramu ini berpotensi. Cerdas putramu ini. Katanya dia, kamu bisa ngomong kayak gini karena kamu saudagar kaya. Gitu ya. Dia tahu kalau Abu Hanifah ini kaya raya. Kamu ngomong kayak gini karena kamu saudagar kaya. Lah dia, gak ada masa depan ini. Ewa. Kemudian kata Abu Hanifah, sudah biarkan putramu di sini. Berapa gajimu di tempat kerjamu? Setiap hari cuma dapat 1 dirham. 1 dirham. Kecil. Kata Abu Hanifah, sudah duduk di sini, setiap hari tak gaji 30 dinar. 30 dinar. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. 1 dinar itu sama dengan 100 dirham. Gajinya dia cuma 1 dirham. Dikasih 30 dinar oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sang ibu mendengar yang demikian. Iya. Ya toh? Oh iya, ya sudah kalau kayak gitu. Ya. 30 dinar loh. Setiap hari. Itu kalau enggak orang kaya pada masa itu, enggak mungkin. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan Abu Hanifah mengatakan kepada ibunya tadi, jangan khawatir, putramu ini nanti siapa tahu di kemudian hari dia akan makan hidangan para raja. Faludzaj namanya. Ini makanan dibuatkan pada momen-momen tertentu hanya untuk khalifah. Kalau sekarang hanya untuk presiden. Dibuat oleh koki paling handal kerajaan. Bukan koki kaleng-kaleng atau abal-abal atau PKL begitu, enggak. Ya. Didengar ini sama Al-Qadhi Abu Yusuf. Didengar pula oleh ibunya. Enggak lama setelah itu meninggal ibunya. Al-Qadhi Abu Yusuf berguru kepada Abu Hanifah. Berapa lama? Kira-kira. Berapa lama kira-kira? Seminggu? 24 tahun. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Dan selama itu di bawah tanggungan Abu Hanifah. Kaya apa enggak itu? Kaya. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Jadilah Al-Qadhi Abu Yusuf. Yang pada masa pemerintahan Harun al-Rashid diangkat sebagai qadhi, ketua qadhi. Ya, qadhinya para qadhi. Satu ketika Al-Qadhi Abu Yusuf diajak makan siang oleh khalifah. Makan siang dengan khalifah, ada satu menu makanan yang enggak pernah dilihat oleh Al-Qadhi Abu Yusuf. Ya, ini makanan apa ini? Diambil oleh khalifah, dihidangkan kepada Abu Yusuf. Ya Abu Yusuf, khud min hadza, fa innahu la yusna' lana kull yawm. Wahai Abu Yusuf, ambil hidangan ini, cicipi. Ini enggak siap hari ada untuk kami, kata khalifah pada saat itu. Kemudian nanya, "Wa ma hadza ya Amirul Mukminin?" Qala hadza faludzaj. Hadza faludzaj min duhnil fustaq, katanya. Ini faludzaj dibuat dari rempah-rempah pilihan terbaik sekota Kufah. Dengar kata-kata itu, Al-Qadhi Abu Yusuf langsung menangis. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kaget loh, ini disuruh makan enak kok malah nangis. Ya, kemudian dikisahkan kisah tersebut. Maka penguasa tadi mengatakan, rahimallah Abu Hanifah, ra'a bi'aini ra'yih la bi'aini basarih. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Dia melihat dengan ilmunya, tidak dengan pandangan matanya. Nah, bisa dipahami? Ini kayaknya terlalu melebar jauh kita ini ya. Balik kepada pertanyaan. Dikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Secara doa khusus tidak ada. Secara doa khusus tidak ada. Tapi yang ada disunahkan untuk membaca doa masuk pasar. Ada sebuah hadis. Seingat saya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Salah satu kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam di pagi hari, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, beliau zikir pagi dan sore, kemudian berdoa dengan doa yang umum, sifatnya umum. Dan ini insyaallah taala doanya kita hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian kata Ummu Salamah, wa ba'da du'a kharaja ilal amal. Ya. Setelah berdoa demikian, Rasul bekerja. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sehingga yang seperti ini bisa dipraktekkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Waktunya kapan? Sesudah salat subuh. Ya, bukan setelah salat duha atau setelah salat isya gitu, enggak. Sesudah salat subuh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktabi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.